بسم الله الرحمن الرحيم. Tanya pertanyaan, jika hilang kegadisannya bukan karena jima, bagaimana hukumnya? Masih perawan, gadis. Taib. Izinnya seorang gadis bagaimana? Izin perawan, bagaimana cara mengetahui izinnya? Hah? Dengan diam. Kalau berbicara bagaimana? Lebih jelas lagi. Yang menyelisih siapa? Ibnu Hazm. Nah, izinnya janda bagaimana? Hendak izinnya janda dengan bagaimana? Amin. Berbicara janda, berbicara. Tema masa berikutnya pada halaman 346, hal li waliyil majnunah. Apakah bagi wali dari gadis yang majnunah atau perempuan yang majnunah, ayu zawijaha migoridniha, ya misalnya seorang ayah memiliki anak perempuan yang gila, apakah boleh bagi ayah untuk menikahkan tanpa izinnya, tanpa izin anak perempuan tersebut? Taib. Amma ingkan imantu zawiju migoridniha laukanat akilah. Adapun jika itu telah orang yang boleh, nah, mengiri niha, boleh dinikahkan tanpa izinnya, walaupun dia berakal, faya zuju taswijaha, maka boleh untuk menikahkannya. Laukan majunah mengiri izin ainda ahli lain. Jadi maka boleh untuk menikahkan walaupun dalam keadaan gila tanpa izin. Ini menurut pendapat para ulama, kal majnunah saghirah, seperti juga perempuan yang kecil yang gila. Wa inda man yakul inna al-bikr al-balighata yajuzu lil-ab ayuzawijaha bighairi idniha. Dan menurut pendapat orang yang mengatakan bahwasanya gadis yang sudah balighah boleh bagi ayah untuk menikahkannya tanpa izinnya, fa indahum aidan yajuzu dzalika fil majnunah min babi aula. Maka menurut pendapat mereka juga boleh bagi ayah untuk menikahkan perempuan yang gila, itu lebih utama lagi. Jadi kalau gadis yang baligh aja boleh bagi ayah untuk menikahkannya tanpa izinnya, apalagi perempuan yang gila, itu lebih boleh. Wa amma in kan mimman la tuzawiju illa bidniha law kanat aqilah. Dan adapun jika adalah bagi orang yang tidak boleh untuk menikahkan kecuali dengan izinnya walaupun dia berakal, kasayib al-kabirah, seperti janda yang sudah tua, awal bikr al-balighah inda man yakul bidzalika, atau gadis yang sudah balighah, menurut pendapat orang mengatakan demikian. Baik. Jadi untuk yang pertama ini, kalau nah, perempuan yang ini pendapat orang yang mengatakan bahwasanya boleh untuk menikahkan yang berakal tanpa izinnya, maka yang tidak berakal juga boleh. Gadis sesudah balighah itu boleh dinikahkannya, tentunya yang gila lebih utama. Sekarang bagi orang yang berpendapat tidak boleh untuk menikahkan illa bi'niha laukan ta'akilah, walaupun dia itu berakal, Nah, bagaimana keadaannya? Fa imma yakuna wali, nah wa imma yakuna waliyul ab, mungkin walinya adalah ayah. Fa yazul lahu inda Syafi'i, maka boleh. Ini pendapat Syafi'i. Wa bi Hanifah wa Hanabilah li annaha la ta'kil al-idn. Fa hukmuha hukmu shaghirah. Dikarenakan perempuan ini tidak berakal. Nah, izinnya tidak masuk akal. Maka hukumnya bagi perempuan gila itu sama dengan yang kecil. Perempuan yang masih kecil. Wa qala Ibnu Hanabilah laisa lahu tazwijaha. Sebagian pendapat Imam Ahmad mengatakan tidak boleh bagi ayah untuk menikahkannya. Li'annaha wilayatu ijbar. Karena ini adalah lingkup pemaksaan. Wa laisa 'ala sayyib wilayatu ijbar. Dan tidak ada bagi janda lingkup pemaksaan. Ini tidak ada bagi janda itu untuk dipaksa. Bahwa qaulu Ibnu Hazm, ini pendapat Ibnu Hazm, wa sahih wal qaul awal, yang benar pendapat pertama. Jadi bagi ayah tidak mengapa untuk menikahkan putrinya yang gila dan tidak berakal, dan hukumnya seperti perempuan yang masih kecil. Wa imma yakuna waliyaha al-hakim. Naam. Dan mungkin juga adalah walinya adalah hakim. Minhum man qala lahu tazwijaha. Lahu ayu zawijaha. Nah, maksudnya begitu. Di antara mereka ada berpendapat bahwasanya bagi hakim itu boleh menikahkannya. Idza ra'a minha hajatun az-zawaj. Jadi kalau dia melihat darinya itu butuh kepada pernikahan. Wa ra'al hal maslahah, dan ia melihat hakim tersebut bagi perempuan itu adalah ada maslahat fi dzalika, tentang hal itu. Wa huwa qawlu ba'dul Hanabilah wal Hanafiyah wal Syafi'iyah. Ini pendapatnya Hanabilah wa Hanafiyah Syafi'iyah, illa anna Syafi'iyata istathnu as-saghirah. Namun Imam Syafi'i mengecualikan bagi perempuan gila yang masih kecil. Taib. Jadi bagi hakim untuk bisa menikahkannya perempuan yang gila itu mutlak. Tapi kalau yang Syafi'iyah mengecualikan itu bagi yang masih kecil saja. Faminhu man qala laisa lahu tazwijaha mutlaqan. Dan di antara mereka ada yang mengatakan tidak boleh bagi hakim itu untuk menikahkan secara mutlak. Lianna hadihi wilayatu ijbar. Ini adalah kekuasaan atau lingkup pemaksaan. Fala tasbut li ghairil ab. Maka tidak terdapat di dalam selain ayah. Waliannaha la tuzawiju illa bi'idniha. Karena kan yang demikian itu tidak boleh menikahkan kecuali dengan izinnya. Wa idnuha muta'adzir. Dan izinnya itu sudah diberikan uzur karena dia gila. Wa hadha qawlu jama'ati ibn al-Hanabilah. Ini pendapatnya jama'ah dari al-Hanabilah wa ibn Hazm dan juga ibn Hazm. Taib. Wa sawabu wal qawlu awal. Yang benar pendapat pertama. Jadi bagi hakim bisa menikahkan perempuan yang gila jika itu butuh nikah dan memang ada kemaslahatan. Nah, terkadang dengan nikah itu sembuh, apalagi kalau suaminya dan mungkin bisa meruqyah. So, setelah menikah di suaminya akan meruqyahnya dan akan sembuh. Nah, ada juga di sini. Nah, jadi yang nikah di awal nikah terjadi goncang, setelah itu sembuh. Nah, sembuh penyakitnya. Wa amma idza kana waliha ghairul ab wal hakim kal ikhwah wal amam. Dan adapun jika walinya itu selain ayah, selain hakim, ya seperti saudara dan juga paman-pamannya, bagaimana? Jadi kalau walinya itu saudara-saudaranya ataupun paman-pamannya. Faqala badal an la yuzawijuha Naam. Ghairul hakim, tidak menikahkan selain hakim. Huwa qawlu qadi, laba-laba al-qadi, yang ya, maksudnya Syafi'i wa Sabi dan Syafi'i dan rekan-rekannya. Wa minhum man qala lahu tazwijaha idza ra'au minha raghbah. Dan sebagian lagi mengatakan baginya itu bisa menikahkan jika mereka melihat dari perempuan itu ada kesenangan untuk menikah. Karena laha fi dzalika maslahah, dan bahwasanya dengan menikah itu baginya ada maslahat, ada kebaikan. Wa huwa qawlu al-Hanafiyah wa Bani al-Hanabilah, ini pendapatnya Hanafiyah dan sebagian dari Hanabilah. Wa hadza aqrab, dan ini lebih dekat kebenarannya, wallahu alam. Jadi selain ayah, selain hakim, seperti saudara dan juga paman-pamannya, itu pun juga bisa menikahkannya. Kalau orang perempuan itu menginginkan untuk nikah, atau ini suaminya memang tadi disebutkan bisa meruqyahnya, dan juga ada maslahat yang baik. Nah, berikutnya, idza zawajatil mar'ah au zawajatil mar'ah bi ghairi idniha, jika wanita itu dinikahkan tanpa izinnya. Wahia mimman yu'tabaru idnuha, dan dia termasuk yang dianggap izinnya itu. Falyasihul 'aqd, maka apakah sah akad nikahnya seorang perempuan yang dinikahkan padahal dia itu harus minta izin, tapi tidak minta izin langsung dinikahkan, bagaimana? Minhum man yaqul al-'aqdu batil, di antara mereka yang mengatakan akad nikahnya itu batil. Li'annahu zawaju manhiyun anhu, karena ini adalah pernikahan yang dilarang darinya. Wa hadza madzhab Syafi'i wal masyhur an Ahmad wa qaul Abi Ubaid, ini pendapatnya Syafi'i wal masyhur, dan yang terkenal dari pendapat Imam Ahmad wa qaul Abi Ubaid wa Abi Thawr wa huwa dhahir al-ikhtiyar al-Bukhari, dan ini yang nampak yang dipilih oleh Imam Bukhari. Wa sadallu ala dzalika bi hadits Khansa binti Khidam indal Bukhari, dan mereka berdalilkan dengan hadis Khansa binti Khidam dalam Sahih Bukhari, anna abaha zawajaha, bahwasanya ayah dari para Khansa itu menikahkannya, wahia kariah, dan dia tidak suka. Fa'atat an-Nabi SAW, maka Khansa datangkan Nabi SAW, faradda nikaha, dan Rasulullah membatalkan atau menolak pernikahannya. Wali anna an-nahya yaqtadi al-fasad, karena kelarangan itu melazimkan adanya kerusakan, larangan. Waktu kala Nabi SAW, la tungkahu al-bikru hatta tusta'adhan, tidak dinikahkan gadis sampai diminta izin. Wala tungkah al-ayim hatta tusta'amar, dan juga ini dinikahkan nam janda, al-ayim disini maknanya adalah janda, sampai dimintai apa persetujuannya. Wa dhahaba Malikun wa Abu Hanifah wa Ahmadu fi riwayah ila anna al-aqda mauqufun ala ijazatiha. Malik, Abu Hanifah, Ahmad dalam riwayat berpendapat bahwasanya akad nikah itu terhenti pada perizinannya atau pembolehan dari perempuan tersebut. Kalau perempuan itu membolehkan, akad nikahnya sah, kalau tidak ya tidak. Fa in azazathu fa huwa sahih, maka jika perempuan itu yang dinikahkan dengan paksa tanpa izinnya, padahal dia ini sudah seharusnya diminta izin. Kalau perempuan itu membolehkannya, maka akad nikahnya benar, sahih. Wa illam tujizzu fa huwa batil, jika perempuan itu tidak membolehkannya, tidak memperkenakannya, maka akad nikah itu batil. Wa sadallu ala dzalika bi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mereka berdalilkan dengan hadits Ibnu Abbas semoga Allah meridainya, anna jariyatan bikran atat an-nabi SAW, ada perempuan yang masih gadis datang ke Nabi SAW, fadzakarat anna abaha zawwajaha wa hiya kariha, bahwa ayahnya menikahkan dan dia tidak suka. Fa khayyaraha Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memberikan pilihan untuk meneruskan nikahnya atau apa? Meneruskan atau membatalkannya? Naam. Khajau Ahmad wa ghairuhu wa qad 'alahu ba'dhu al-ahfad bi irsal. Imam Ahmad mengeluarkan dan juga yang lainnya, dan sungguh sebagian telah dari para huffaz melemahkannya bi irsal dengan alasan itu irsal mursal. Kama sa'di sebagian akan datang waja'an Buraidah datang hadis Buraidah anna fatatan atat an-nabi SAW, ada seorang pemudi datang ke Rasulullah SAW, faqala ya Rasulullah inna abi zawajani min ibni akhi. Pemudi tadi mengatakan wa Rasulullah, sesungguhnya saya menikahkan saya dengan anak saudaranya, anak saudara ayah yang maksudnya. Liyarfa'bi lam khasi syata, supaya mengangkat dari kerendahannya atau kehinaannya. Dan terkadang yang menikah menjadi apa? Terangkat derajatnya, karena mungkin suaminya orang yang punya kedudukan. Fajal amra ilaiha, maka Rasulullah menjadikan perkara itu kepadanya, perempuan tersebut. Faqalat qad ajaztu ma sana abi. Perempuan tadi mengatakan, aku telah membolehkan apa yang ayah saya lakukan, yang ayah saya melakukannya. Walakin aradtu antu alim manisa, akan tapi aku menginginkan untuk mengajari manusia. Inna isail aba minal amri syai, bahwasanya bagi ayah itu tidak ada urusan sedikit pun. Nah, jadi harus ada izinnya. Akhrajahu Ibnu Majah wa ghairuhu wa dhahiru sihah, ini nampak itu adalah sahih. Ila anna qad uilla birsal aidan, akan tapi dilemahkan karena mursal juga. Allahu bidzalika adzarqutni, al-Imam Dzarqutni telah melemahkannya. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga. Pertama tadi adalah nama siapa? Hah? Khansa. Nama Khansa binti Khidam. Yang kedua ini adalah Jariyah Bikram. Yang ketiga Fatah, pemudi. Yang keempat, wastadalla lahum aidan bi hadis Ibnu Umar. Dan juga dijadikan untuk mereka itu dalil hadis Ibnu Umar bahwa hadis sahih anna Qudamah ibn Mal'un zawajahu min ibnati akhi. Menikahkannya dengan anak saudaranya Utsman bin Mal'un. Yaitu Utsman bin Mal'un. Qudamah dan Utsman bersaudara. Wa dhahaba al-Mughirah fa'alafa ummaha bil mal, maka pergilah Mughirah dan menyenangkan ibunya dengan harta benda. Akhirnya Mughirah mendatangi nah dari ibunya perempuan tersebut. Falau ibad fi tazwijihi, maka ibu tadi senang untuk nah pernikahan tersebut. Ini benar karena ada harta benda tadi. Kalau ibadat bintun bima rohibat fiil um, dan putrinya juga senang dengan apa yang disenangi oleh ibunya, sama-sama senang harta benda. Ini Ibn Umar. Nah, Ibn Umar. Baik. Fakhtalafu ila Rasulullah SAW, mereka bersisik kepada Rasulullah SAW. Fakhtalafu ila Rasulullah SAW, hiya yatimah, dia itulah yatimah. Walatungkah illa binniha, tidak dinikahkan kecuali dengan izinnya. Qala fatazatu, min aku cabut, aku lepaskan minni, dari saya. Ba'da'an malaktuha, setelah aku milikinya. Wazawajuhal Mughirah bin Syubah, mereka pun menikahkan setelah itu kepada siapa? Mughirah bin Syubah. Nah, ini dalil berikutnya. Ini terkadang demikian keadaannya. Datang pelamar pertama miskin. Nah, sudah ACC, ini miskin. Datang kedua kasih hadiah. Nah, mungkin bawa mobil dan sebagainya. Akhirnya sudah ter-ACC tadi, pindah ke pelamar kedua. Dan ini banyak, bukan satu dua orang, banyak sekali. Karena mata duitan tadi. Nah. Taib. Hal yajuzu tazwijal ghulam as-saghir? Apakah boleh menikahkan anak laki-laki yang masih kecil? Amatu al-ilm ala annahu yajuzu lil ab ayuzawija ghulamahu as-saghir. Mayoritas para ulama membolehkan bagi ayah untuk menikahkan anaknya yang masih kecil, anak laki-laki yang masih kecil. Tes sebelumnya ini bahasanya yang rajih, bahwasanya kalau ada perempuan yang dinikahkan padahal perempuan itu sudah dimintai izinnya, nah dinikahkan tanpa izinnya, bagaimana? Tergantung perempuan tersebut. Kalau perempuan itu mengizinkan, membolehkan, berarti akad nikahnya jalan sah. Kalau tidak, berarti akad nikahnya batil. Nah, berikutnya adalah apakah boleh bagi ayah untuk menikahkan anak laki-lakinya masih kecil? Nah, boleh. Antara para ulama mengatakan, manakala Ibnu Mundhir wa Ibnu Qudamah ada mal khilaf dzalik. Ibnu Mundhir dan Ibnu Qudamah telah menukilkan tentang tidak adanya perselisihan tentang hal itu. Wajan Ibnu Umar bi sanadin sahih kama fi Sunan Baihaqi annahu zawwaja ghulamahu as-saghir. Bahwasanya beliau Ibnu Umar menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil. Wa khalafa Ibnu Azm dan Malaysia Ibnu Hazmin falam yujiz tazwij as-saghir, tidak boleh menikahkan anak laki-laki masih kecil. Karena dalil ja'a fi as-saghir, karena dalilnya datang kepada siapa? Anak perempuan yang masih kecil, bukan anak laki-laki. Walam ya'ti fi as-saghir, dan tidak datang penyebutan tentang anak laki-laki yang kecil. Itulah Ibnu Hazm al-Zahiri yang zahir. Nah, disebutkan sebagaimana yang menjadi banyak permasalahan. Jadi antara zahiriyah bahwasanya seorang yang kencing di air yang tergenang, gimana? Tidak boleh. Tapi kalau zahiriyah mengatakan kalau berak boleh. Nah, padahal lebih bau mana antara kencing dengan berak? Nah, yang biasanya kalau berak ada kencingnya apa enggak? Nah, campur ya enggak? Biasanya begitu. Nah, tidak bisa disendirikan, ini kencing dulu kemudian baru berak. Nah, atau sebaliknya. Nah, demikian pula yang berikutnya tadi yang baru kemarin kita sebutkan. Kalau ada gadis yang ngomong saya setuju nikahnya apa, itu batil. Jadi gadis itu harus diam. Nah, setujunya mungkin menggang-menggang tangannya begitu. Nah, tapi kalau saya setuju, nah begitulah, itu tidak sah. Ini juga menikahkan putrinya masih kecil, itu sah. Tapi kalau putranya masih kecil, nah tidak sah, tidak boleh. Ini zahiriyah. Wa qala jumhur idza kana ja'alan fi as-saghirah famin babil aula fi as-saghir. Jumhur mengatakan kalau putri yang masih kecil aja boleh, maka putra yang masih kecil tentunya lebih boleh. Karena as-saghir yamlik al-khuruj bidzalika bitalaq. Karena laki-laki yang masih kecil itu bisa memiliki jalan keluar untuk apa? Untuk talak, iya enggak? Walaisa 'alaihi bidzalika naqsun. Dan tidak ada kekurangan bagi laki-laki itu. Tidak ada kekurangan. Bikhilafil mar'ah, lainnya dengan perempuan. Nah, jadi laki-laki kalau dinikahkan dan enggak jadi, masih kecil, enggak apa-apa laki-laki, ya enggak? Nah, kalau perempuan bagaimana? Nikahkan enggak jadi, mungkin setelah itu yang sebelumnya nilainya 90 tinggal 70. Nah, angkanya sudah turun karena sudah pernah nikah. Ini kalau laki-laki ya tadi, nah tetap aja laku. Nah, maqal jumhur wassawab, dan pendapat jumhur itu yang kuat, yang benar. Ibnu Hazm mahjujun bi adamil khilaf qabla, dan pendapat Ibnu Hazm mahjud ighlabahu bil hujjah, dikalahkan dengan hujjah. Dengan apa? Dengan tidak adanya perselisihan sebelumnya. Nah, di pendapat sunnah tidak ada perselisihan. Jadi yang rajih boleh bagi ayah untuk menikahkan putranya masih kecil. Berikutnya, idza kana shaghir ma'tuhan, naqis al-aql. Bagaimana kalau yang putranya masih kecil itu kurang akalnya? Falil abd tazwijaha, apakah boleh bagi ayah untuk menikahkannya? Ajaza dzalikal Hanabilah. Hanabilah membolehkannya. Li'annahu idza jaza lahu dzalika bahwa akil, rasanya jika boleh baginya untuk menikahkan bagi orang berakal, famin babil aula wa huwa ma'tuh. Terlebih lagi dibolehkan kalau orang yang itu dalam keadaan kurang akalnya. Nah, jadi kalau akalnya dia cerdas, masih kecil, itu dibolehkan untuk dinikahkan. Apalagi kalau otaknya itu kurang, tentu lebih boleh. Waqala Syafi'i la yajuz. Syafi'i mengatakan la yajuz, li'annahu yalzam 'alaihi bizawat. Nah, hukum ma'adami hajatihi. Itu melazimkan baginya itu pernikahan, yaitu hak-hak yang dirinya itu tidak membutuhkannya. Nah, tidak membutuhkan untuk nikah karena masih otaknya itu kurang tadi. Falam yujzihu, maka tidak boleh. Falam yujzihu, maka tidak sah. Kabakiyatil aula, kabakiyatil aulia, sebagaimana selain wali-wali yang lainnya. Selain ayah maksudnya. Nah, biasanya kalau orang yang akalnya agak rendah, mungkin tidak butuh dalam perkara ini. Ini Syafi'i. Wa madzhabul Hanabilah aqrab. Allah alam, pendapat Hanabilah itu lebih dekat kebenarannya, Allah alam. Jadi boleh bagi ayah untuk menikahkan putranya yang kurang akal. Nah, berikutnya, idza kana al-majnun kabiran baligon. Bagaimana kalau yang gila itu adalah sudah besar, sudah tua dan sudah balig? Fa yuzawiju bi ghairi idznihi, apakah boleh menikahkannya tanpa izinnya? Ini bagaimana yang kurang akal ini sudah tua, sudah besar? Ya yuzu tazwijahu fi mazhabi Ahmad wa Malik. Imam Ahmad Malik membolehkannya. Wa qala Syafi'i wa Abdul Hanabilah la yuzawijuhu illa idza dhaharat minhu ar-raghbah fi nisa. Tidak boleh menikahkannya kecuali nampak darinya itu senang kepada para wanita. Ini kalau bagi orang gila yang sudah tua dan sudah balig. Kecuali kalau dia itu sudah suka kepada siapa? Para wanita. Waqala Abu Bakar al-Hanbali la yuzawiju mutlaqan. Tidak menikahkan mutlak, li'annahu rajulun. Dia adalah orang laki-laki, fala yujbar 'ala nikah kal akil. Tidak boleh dipaksa untuk nikah sebagaimana orang berakal. Waqala Zufar intara 'alaihi junun badal bulug. Jika muncul kegilaan itu setelah balig, lam yujzi tasnam, tazwijahu, tidak sah menikahkannya. Wa in kana mustadaman jaza. Kalau gilanya itu terus-menerus, dari kecil sampai sudah tua masih gila, maka boleh. Kalau munculnya setelah balig itu tidak boleh untuk menikahkannya. Tapi kalau dari kecil sudah gila, maka boleh untuk menikahkannya. Wa qala Malik wal Hanabilah laisa dzalika li ghairil ab. Imam Malik wal Hanabilah mengatakan tidak boleh untuk menikahkan selain ayah. Li'annahu asfaq bi waladihi, karena ayah itu lebih sayang kepada anaknya. Wa 'alam bi maslahati, dan lebih mengetahui tentang kemaslahatannya. Jadi tidak boleh menikahkan kecuali apa? Khusus ayah saja yang menikahkan. Yang lain tidak boleh. Karena ayah lebih penyayang kepada putranya dan lebih tahu kemaslahatannya. Waqala Ibnu Hamid Al-Hanbali Syafi'i Al-Hakim aidan tazwijah. Ibnu Hamid Al-Hanbali dan Syafi'i, nah, bagi Hakim juga boleh menikahkannya. Qala Abdullah As-Sahih anal wali al-majnun ayuzawijah idza ra'ahu maslahatan fi dzalika. Berkata Abdullah, yaitu Syekh Muhammad bin Hizam, semoga Allah memberikan taufik kepadanya, Ya benar bagi wali yang wali laki-laki yang gila itu boleh untuk menikahkannya jika ia melihat baginya itu ada kebaikan, kemaslahatan. Sawan kana aban aw ghairah wallahu alam, baik itu ayah ataupun yang lain. Wallahu alam. Jadi bagi laki-laki yang sudah tua, yang sudah balig, nah, maka boleh untuk menikahkannya, baik itu walinya itu ayahnya ataupun hakim ataupun yang lain. Kalau memang apa? Ada maslahat. Ada kebaikan setelah adanya pernikahan tersebut. Mafhum kalam? Bisa dipahami? Kita ulang kesimpulan untuk pembahasan yang pertama tadi, nomor 16, bagi wali perempuan yang gila boleh menikahkannya. Nah, ya, ayahnya boleh menikahkannya, bahkan juga hakim boleh menikahkannya. Yang kedua, selain ayah dan hakim, seperti saudara dan paman-pamannya juga boleh untuk menikahkannya. Menikahkan am yang gila, perempuan yang gila. Berikutnya, jika dinikahkan seorang perempuan tanpa izinnya, padahal dia sudah layak untuk dimintai izin, bagaimana? Terserah wanita itu. Terlanjur dinikahkan, kalau perempuan itu setuju, maka akan nikahnya sah. Kalau tidak, akan nikahnya batal. Maka boleh menikahkan putra yang masih kecil, boleh. Nah, berikutnya, kalau putra yang kecil itu kurang akal, boleh menikahkan juga boleh. Bagaimana kalau sudah gila dan tua dan sudah enam balig, boleh menikahkannya? Boleh, kalau memang ada kemaslahatan, ada maslahat. Nah, bahkan ada laki-lakinya gila, perempuannya gila, nah, menikah. Nah, ada benda, ada. Baik. Sini.